الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بنينا المسلمات رحمة الله سكيان. الحمد لله بنا فجيلا شكر كيف panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi menjaga kita dalam nikmat-nikmatnya, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah SWT menekankan kita dalam nikmat-nikmat ini, bahkan mengukuhkan kita di dalam nikmat ini sehingga kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan kita diridhai oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah, masih lagi kita membahaskan hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Taharah. Dan kita menerangkan beberapa buah hadis berkenaan dengan Al-Aniyah ataupun bekas-bekas yang tinggal mangkuk ataupun cawan bejana, di mana telah kita terangkan di sana daripada hadis-hadis Rasulullah SAW bahawa asalnya semua bejana, semua pinggan, semua bekas, semua cawan dan gelas boleh digunakan untuk buat makan, untuk minum, untuk memasak dan sebagainya, kerana asalnya bekas-bekas ini semuanya suci. Tetapi di sana terdapat beberapa hadis daripada Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW melarang, mengharamkan daripada menggunakan beberapa bekas, iaitu bekas-bekas untuk makan dan minum yang diperbuat daripada emas dan perak. Dan telah saya terangkan bahawa sebab dilarang bukan kerana ia adalah tidak suci, bukan kerana emas dan perak itu najis, tetapi diharamkan kerana ia, iaitu makan daripada bekas emas dan perak ini termasuk nikmat yang Allah telah siapkan khusus untuk orang-orang beriman di mana? Di syurga kelak. Adapun di dunia ini diharamkan daripada menggunakannya. Maka Allah SWT telah menentukan dengan kebijaksanaannya, barang siapa yang kalau degil, kalau ingkar, tetap mau makan dan minum daripada bekas-bekas emas dan perak, maka Allah SWT akan mengharamkan dia daripada makan daripada dan minum daripada bekas-bekas emas dan perak di syurga kelak. Dan demikianlah juga seperti larangan-larangan lain, antaranya adalah minum arak diharamkan di dunia ini, tetapi ia adalah nikmat yang akan dirasai oleh ahli syurga kelak di hari kiamat. Dan telah diterangkan jika kita memerlukan untuk menggunakan bekas emas, bekas perak, kita dibenarkan untuk menggunakannya. Jadi syaratnya mesti ada keperluan. Itu pun bukan semua, yakni bekas tu seperti pinggan tu ataupun cawan tu diperbuat daripada emas atau perak. Ia bukan daripada emas atau perak, tetapi telah pecah contohnya. Kemudian kita perlu nak membetulkannya dengan kita menampalnya dengan perak, maka dibolehkan. Dalilnya adalah apa yang telah kita baca pada minggu lepas daripada hadis Rasulullah SAW bahawa cawan minum Rasulullah SAW itu telah pecah, maka Rasulullah SAW telah menampalnya dengan sedikit perak. Jadi pertanyaan di sini, kalau tidak ada keperluan, boleh tak kita gunakan emas dan perak walaupun sedikit? Walaupun sedikit tak boleh. Sebab itu kita katakan apa juga konten, yakni beberapa banyak juga konten, yakni kandungan emas atau perak di dalam bekas, di dalam pinggan atau cawan ini, tak dibolehkan. Walaupun sedikit, walaupun hanya cat luarannya saja, walaupun separuh, walaupun hanya tempat minumnya, walaupun hanya tempat pegangnya saja, pun tak boleh. Pun tak boleh. Sebab umumnya adalah larangan Rasulullah SAW. Tetapi bila ada keperluan, maka boleh. Sebab itu kalaulah di muncungnya ceret tu ada emas sikit, ada perak sikit, maka tetap kita harapkan. Oleh kerana itu, jika kita perlu untuk menampal pinggan yang pecah, yang retak ataupun cawan yang retak dengan emas, boleh tak? Jawabnya, dengan emas. Nabi SAW tampak dengan masker dengan tirak. Jangan lupa ya. Dalam hadis ya, Nabi SAW tampak dengan tirak, bukan dengan emas. Kalau awak cakap boleh dengan emas, awak kena bawa dalil. Dalilnya hanya dengan tirak. Agaknya emas tak banyak zaman Nabi SAW. Boleh cakap macam tu. Kalau ada tentu Nabi SAW dah pakai. Itu dakwaan saja, ikut apa? Ikut fikiran saja, tak rakyut. Siapa kata zaman Nabi SAW tak banyak tirak, tak ada banyak emas, banyak tirak saja. Mana awak tahu? Dan zahirnya sebaliknya, emas dan tirak ada zaman Nabi SAW. Dinar itu adalah wang emas. Dirham adalah wang tirak. Bukan pusing tu pusing ya. Pusing tu pusing tu bukan tirak. Besi ya. Apa dia panggil tu? Apa dia ada? Ada jenis lah, ada besi tu logam tu kan. Dalam Nabi SAW, kalau dia kata dinar emas betul. Kalau dia kata dirham tirak, tirak betul. Tak ada macam zaman sekarang kertas ataupun koin dan sebagainya disili. Jadi banyak emas sebenarnya, banyak tirak. Bahkan kita dapati zaman Nabi SAW ada seorang itu dia pergi jihad. Lalu hidungnya tu rosak. Jadi koyak. Kalau biarkan macam itu nanti busuk. Ini lagi dahsyat daripada penyakit apa tu? Redung. Jadi orang ini dia pun berubat dan ditapal lukanya dekat hidung yang koyak tu dengan tirak. Jumpa Rasulullah SAW nampak dia, Nabi SAW suruh dia tukar tapalan tirak tu tukar dengan apa? Dengan emas. Sebab apa? Sebab kalau pakai emas dia kurang busuk ataupun tak busuk dalam tu. Tapi kalau tirak masih lagi ada, boleh rasa busuk lagi lah, boleh bau busuk. Sebab daripada sudut dia punya decay tu, kesan dia dengan luaran antara emas dengan perak lagi kuat lagi lah. Emas lagi kuat. Jadi kalau kita minum air dekat air, nak ikutkan kalau kita tampal dengan emas lebih bagus dibandingkan kita tampal dengan perak. Tapi Nabi SAW tak tahu. Yang lebih senang agak ni macam rosak sikit, berkarat sikit adalah perak. Tapi Nabi SAW tetap pakai perak. Itu menunjukkan pakai emas tak boleh. Ini yang disebutkan oleh ulama antaranya Syekh Husaini saya mahu ta'ala. Jadi kita tahu ada keperluan, ya, kita benar kan? Tapi mengikut kadarnya. Sebab itu untuk kaedah daripada sudut fiqah, ada satu kaedah yang amat penting. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Sekarang yang darurat ini ditakdirkan biqadariha, dengan kadarnya saja. Jangan melampau. Benda-benda yang terpaksa kita lakukan, buat mengikut kadarnya saja. Kalau kita haus sangat, terpaksa minum yang haram misalnya, minum yang cukup hilangkan haus sampai tak mati. Jika kita lapar sangat, yang ada semua benda yang haram, kita tak boleh makan banyak-banyak. Tak boleh paket lah. Apa dia panggil? Bungkus pula tu, wak-wak-wak jalan-jalan. Tak apa makan lagi, tak ada. Bukan makan sampai kenyang. Tapi makan cukup hilangkan apa? Hilang kelaparan sampai tak mati. Sebab asal darurat tu kadaru di kadariha. Sebab darurat itu dikadarkan ikut kadarnya. Tak boleh lebih. Jadi dalam hal ini aplikasinya banyak. Kita tentu dalam kehidupan kita, kita menemui beberapa kesusahan, kepayahan. Mungkin sampai kepada keperluan yang amat sangat ataupun mungkin darurat. Tapi kita ingat bila kita nak gunakan tu, walaupun diberi kelonggaran, ada rosaknya, maka tak boleh kita apa? Meluas. Ambil yang sekadarnya saja. Tak ada orang melampau kan? Ini tak boleh. Tapi yang penting sebelum itu, kita kena tahulah betul ke perkara yang susah ini dah masuk bab darurat, dah masuk tahap darurat. Saya kerja Ustaz, bagus semuanya boleh. Bayar 5 waktu boleh. Main sunat pun dia gaji. Baguslah. Tengok macam Quran pun boleh, waktu lain lah. Tapi hari Jumaat dia kata, awak tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Awak boleh pergi 1 bulan sekali ataupun sebulan 2 kali je. boleh tak saya kerja kat tempat ni? Dah bagus dah dia tu. Kan? Kalau kita kata boleh, alhamdulillah dia suka lah kita kata boleh. Memang dia nak tahu boleh ya? Menaikkan orang macam itu dekat semua orang itu. Kalau kita kata tak boleh, nanti dia kata, eh ni kan darurat. Saya kalau tak suka, macam mana saya nak kasi anak bini saya makan? Macam mana saya nak bayar tu, bayar ini? Kalau pula, kalau dia tanya sebagian orang, ustaz lain mungkin kata, okey, awak kerja kat tempat awak, jangan berhenti, tak apa. Ni dah masuk darurat, tapi sadarkannya dengan sadarnya, mesti sembahyang Zuhur. Bila boleh pergi Jumaat, mesti pergi Jumaat. Mungkin ada ustaz cakap macam itulah eh. Tapi kita katakan, mana ada darurat kerja sampai tak boleh sembahyang Jumaat, melainkan awak kerja kat tempat-tempat yang kritikal. Seperti apa? Doktor dekat tempat A&E lah. Bukan semua doktor pun kan. Ataupun perlu pembedahan waktu tu, hari Jumaat pula tu. Ataupun apa? Ataupun awak ni sama dengan doktor ke? Kena assistant kan? Ha, kena assist. Ataupun awak pegawai bomba. Takkan terbakar, awak lagi main Jumaat, maka terbakar, tawakal Allah. Ataupun yang seperti itu, nak apa ni, dekat mana kat tempat kapal terbang misalnya, ataupun tempat-tempat yang kritikal lah, perlu ada orang. Tempat-tempat yang perlu ada keselamatan dan sebagainya, hingga awak tak boleh keluar. Jadi kita katakan macam gitu boleh lah, tak dapat senang Jumaat ya, kerana itu diperlukan oleh negara. Namun dalam keadaan biasa, kerja ada bukan seribu. Kalau kita tengok data statistik kerja darat, puluhan ribu, ratus ribu, saya rasa 2 juta orang nak jumpa. Takkan satu pun tak boleh jumpa yang bolehkan awak senang Jumaat ha. Ada tak? Tapi gaji dia tak berbaloi dengan saya punya qualification. Saya kerja dah lama lah. Takkan nak berhenti ambil kerja ni dan gaji dia baru macam tu je. Dalam tu macam-macam. Sejak kita selagi ada kerja yang halal, awak kena buat. Dan mesti ada punya. Kalau tak ada, awak kena minta zakat. Minta zakat apa? Minta zakat haram. Haram. Haram lah. Tak bagus lah. Tapi tak haram kan. Kalau haram habis, semua orang pun dosa yang tak zakat. Dia awak nak tangkap dia tu dia punya masalah. Tapi dia tak dosa. Kalau dia perlu minta zakat, dia tak zakat. Zaman Nabi SAW ada fukara masyarakat minta-minta. Cuma ada orang dia tak suka minta-minta. Tapi orang tahu dia ni tu susah. Tapi tak haram, tak zakat. Sebab itu macam mana pun tak boleh kerja yang haram. Kalau gitu boleh lah awak kerja dekat bar dan lipo. Boleh lah awak kerja dekat casino. Boleh lah awak kerja dekat tempat-tempat pelacur. Ada kata boleh? Tak boleh. Sebab tu sebelum apa-apa awak nak cakap, nak pakai kaedah apa, awak mengetahikan barang tersebut, kerja tersebut darurat ataupun tak darurat. Jadi ini satu perkara yang bahaya. Di dalam masa kita membenarkan ada kelonggaran dalam hal-hal yang penting, hal yang susah, tetapi tak semua perkara itu sampai masuk darurat. Jadi sedikit kita terangkan tentang kaedah-kaedah ni. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah taala. Kita pergi kepada hadis berikutnya, iaitu bab izalatun najasah. Bab menghilangkan najis. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala berkata, hadis 22, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تسخر خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang arak dijadikan cuka, dia menjawab tidak, ini tidak boleh. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi dan dia berkata hasan sahih. Jadi tak ada ragu-ragu lagi bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga di dalam At-Tirmizi. Dan Imam At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Baik, kita nak teranggalah tentang hasan sahih. Jadi insya-Allah kalau ada masa ni. Jadi Hadis ini zahirnya menerangkan tentang tidak boleh kita menggunakan Arab yang dibuat cuka, yang dijadikan cuka. Itulah yang kita nampak daripada hadis ini. Kita tak boleh buat cuka daripada Arab. Sebab dalam hadis ini Nabi SAW ditanya tentang Arab. Jadi Arab itu ada pada zaman ini. Dan sama ada hadis ini berlaku sebelum Arab diharamkan ataupun selepas Arab diharamkan. Dua-dua kemungkinan. Baik, tapi nampaknya macam setelah diharamkan. Sebab kalau sebelum diharamkan, kita bukan boleh buat cuka daripada Arab. Kita boleh buat air daripada Arab, buat Pepsi Cola daripada Arab pun kalau awak nak, boleh. Boleh minum Arab tu sendiri sebab dia belum diharamkan. Jadi kalau Nabi kalau ditanya tentang Arab yang daripadanya dibuat cuka, maknanya ketika ini Arab telah diharamkan. Jadi yang itulah apa ni yang lebih jelas. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Apa ni yang tak boleh? Ini tak boleh buat cuka daripada Arab. Tetapi kalau kita kaji lebih mendalam tentang hadis ini, kita akan dapati apakah maksud tak boleh buat cuka daripada Arab. Adakah termasuk di dalam tidak boleh di sini, maknanya tidak boleh minum cuka yang dibuat daripada Arab? Kemudian kalau tidak boleh, kenapa tak boleh? Itulah kita nak tahu. Itulah sekul hadis yang kita nak faham. Jadi macam-macam kemungkinan. Dan zahir hadis ini kita tak nak jelaskan lah bahawa apa hukum minum Arab. Sebab sekarang telah apa ni jelas tentang pengharamannya minum Arab. Jadi soalannya bukan tentang minum Arab pun. Soalannya tentang buat cuka daripada Arab. Jadi kita nak establish apa dekat sini tentang hukum cuka. Cuka kita tahu lah, vinegar putih dia, cuka apa lah, pisang, tak tahu macam-macam warna agaknya. Dan cuka ni boleh atau tak boleh kita makan, buat masak? Boleh tak boleh? Tak boleh, susah ni Hong Kong kalau tak ada lada dengan apa tu, jeruk-jeruk ni semua tak sedap. Jeruk ni sedap bila dah campur dengan apa? Campur dengan cuka. Jadi tak ada ulama kata tak boleh makan cuka. Sebab tak ada dalil bahawa tak boleh makan, minum, masak apa juga dengan cuka. Dan cuka bukan arak. Cuka tidak memabukkan. Baik. Namun daripada sudut asal usul cuka tu, dia datang daripada Arab. Dia datang daripada Arab tu kalau dah lebih sikit atau ada prosesnya, dia boleh berubah menjadi cuka. Okay. Jadi kalau itulah hukum tentang cuka, penafian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tak boleh buat cuka daripada Arab, nampak macam tak masuk minum cuka yang dibuat dari Arab. Sebab itu asalnya. Namun mungkin juga kalau tak boleh buat cuka daripada Arab, maknanya tak boleh minum lah cuka daripada Arab. Logiknya memang itulah. Namun kata ulama, tak semestinya kita dilarang dari buat satu perkara, maknanya perkara itu tak boleh perkara itu menjadi haram juga. Ini perkara yang dinamakan oleh ulama, adakah larangan terhadap satu perkara itu menunjukkan kerusakannya. Maksudnya itulah. Jadi kalau cuka itu dilarang kita buat daripada cuka, kata ulama masih boleh kita minum cuka tersebut sebab dia suci, dia tidak memabukkan. Tetapi kita mesti juga mengamalkan hukum dalam hadis Nabi SAW ini. Dan hukumnya adalah la, yang ini maksudnya jangan buat suka daripada Arab. Jadi perbuatan buat suka daripada Arab dilarang. Dan apabila sesuatu itu dilarang, ia haram. Jadi berdosa buat suka daripada Arab. Tetapi bila kita dah jadi suka daripada Arab, kita boleh ni, kita boleh minum. Itu pendapat pertama berkenaan dengan hadis ini. Dan ada pun kenapa diharamkan kita buat suka daripada Arab. Agak-agak kenapa? Sebab Arab mana boleh simpan. Maka kita boleh beli simpan Arab. Lepas tu, okey, kita besok buat suka. Sebab apa hukum Arab? Haram. Fajtanibu, kata Allah SWT, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Hanya sahaja Arab, judi, patung-patung, al-azlam, menikam-nikam dengan panah, dinafik dengan panah, rijsun najis daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu, hendaklah kamu jauhkan daripadanya. La'allakum tuflihun, moga-moga kamu berjaya. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita mesti jauhkan daripada barang-barang tersebut, antaranya arak. Kalau dah kat dalam rumah, dekat dalam bekas-bekas kat dalam rumah, walaupun nak buat suka, patutnya haram. Patutnya kita buang. Dan kalau kita lihat sejarah, apabila diharamkan arak itu, orang semua pekik bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan arak. Dan di dalam negeri, dalam rumah-rumah sahabat di Madinah, penuh dengan arak. Sebab itu minuman harian mereka, macam teh dengan kopi. Macam orang Arab pun sekarang masih ada lagi, tapi mereka tak simpan arak lah. Mereka simpan teh, kopi banyak. Teh apa tu namanya, nak-nak tu teh pudina lah, kopi yang kita selalu tak minum je tu kan, tapi baru sedap. Tapi diorang pada zaman Rasulullah SAW, mereka simpan arak. Bukan satu gelas, bukan satu botol, tapi satu jar. Satu apa tu? Besar tu. Macam pasu bunga tu lah. Besar macam tu untuk simpan. Diperbuat dari tanah liat dan sebagainya. Banyak. Kalau orang datang, orang akan apa? Akan serahkan arak untuk tetamu. Bila dengar saja diharamkan arak, mereka pecah kan? Mereka buang. Di luar rumah mereka tak simpan, mungkin buat benda lain, buat suka ke apa. Sebab larangan bila dah diharamkan, mesti kita jauhkan daripada kehidupan kita. Sebabkan apabila diharamkan, dia dah bukan harta lagi. Tak boleh pula kita jual pada orang-orang kafir. Orang kafir orang Cina, Cina tak adalah kat Madinah. Orang-orang kafir kan, orang Mekah kan, Alul Kitab kan, minum arak, jual lah pada dia, dapat duit. Tapi itu tidak difahami oleh sahabat. Yang mereka faham adalah diharamkan, mestilah dijauhkan daripada kehidupan, mestilah dibinasakan, dibuang. Okay, itu bukan satu yang mudah, satu perkara yang amat berat. Minuman kesayangan mereka, macam orang tak rokok lah sekarang ni. Kalau disuruh diet, tak makan tu, tak makan ni, masih boleh lagi. Tapi kalau satu hari tak hisap rokok sebatang, habis, boleh mati. Puasa pun tak rokok lah. Muka air tak ada, kurma tak ada, air zam-zam tak ada, tak apa. Jadi ada rokok. Nampak? Susah nak tinggalkan. Memang kita ingat kita je susah. Zaman Nabi SAW, diorang minum arak. Lagi susah kalau saya rasa lah. Saya tak tahu lah betul ke tak betul. Saya rasa nak buang arak lagi susah daripada buang rokok. Wallah lah. Yang sedap dia punya apa ni, ketagihan dia tu. Katanya arak lebih dahsyat. Saya reti nak buang arak tu lebih susah daripada nak buang rokok. Macam mana pun sahabat-sahabat dapat membuang tabiat arak. Dan macam-macam lagi sebenarnya. Bukan arak je, macam-macam lagi. Kerana apa? Kerana sayang dan cinta kepada Allah dan Rasul. Mereka mengharapkan syurga. Jadi mereka sanggup tinggalkan apa-apa yang ada kat dunia dan kelazatan dan sebagainya. Kalau mereka tak ada keimanan macam itu, memang susah. Sebab syahwat kita tak henti-henti. Keinginan kita tak henti-henti. Kalau kita tak dapat kendalikan, tak dapat kontrol syahwat kita, memang habis. Jadi banyak perkara yang boleh kontrol kita. Antaranya apa? Digari je tangan kita. Banyak benda kita tak boleh buat. Ataupun masuk dalam apa? Direct saja. Macam orang apa? Askar-askar. Ataupun masuk dalam penjara saja. Kalau nak kontrol. Tetapi ada juga cara yang boleh buat, boleh mengawal seseorang itu, iaitu akidah, iaitu keimanannya, agamanya. Kadang-kadang bahkan banyak kali dapat mengawal seseorang. Begitu kuatnya peranan agama. Sebab tu kalau kerajaan ataupun pihak-pihak berkuasa lalai dan lupa dan mempelengkingkan tentang peranan agama dalam kehidupan manusia, maka agak-agak tak lama lah kerajaan tersebut, tak lama lah organisasi tersebut. Kerana apabila dia telah menghilangkan ataupun mengeluarkan agama daripada kehidupan manusia, kita akan dapati susah nak tawar dia. Takat nak taman orang je, takat nak tangkap orang, hukum dia tepat. Kadang-kadang kita boleh buat dengan lebih mudah, iaitu dengan agama. Namun apa yang berlaku adalah harap dan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT mesti kita tinggalkan, kita jauhkan. Jadi tidak boleh kita simpan haram kemudian kita buat cuka. Sebab tu Nabi SAW kata tidak boleh haram. Jadi itu sebabnya kata ulama, dilarang kita buat cuka daripada haram. Adapun kalau dah jadi cuka, tak apalah kita minum. Kerana balik kepada hukum asalnya. Baik, kita lihat sedikit dalam kitab tafsir hadis. Mengamalkan hadis tersebut adalah pendapat Al-Hadawiyah dan Al-Syafi'i. Al-Hadawiyah adalah salah satu daripada mazhab Syiah. Kerana hadis menunjukkan hal itu, maka seandainya arak diubah menjadi cuka, dia tidak boleh menjadi halal dan suci. Dan zahir hadis itu menunjukkan bahawa dengan penawar apa pun, meski dengan memindahkannya dari tempat gelap ke sinar matahari atau sebaliknya. Jadi cuka, kata Imam Syafi'i, dan yang pendapat dengan dia, yang dibuat daripada arak, tak boleh minum. Dan dia tak boleh jadi suci. Jadi dia haram. Dalilnya adalah hadis tadi, Nabi SAW melarang kita buat cuka daripada arak. Itu pendapat pertama. Ada yang mengatakan bahawa ia dapat menjadi suci dan halal. Adapun jika menjadi cuka dengan sendirinya tanpa penawar, maka yang demikian suci lagi halal. Maknanya kita tak letak apa-apa, tak ada bubuh apa-apa pengawet ke dan sebagainya untuk dia cepat. Ataupun kita tak masak dia, kita tak rebus dia. Dan kita masak tu semua boleh memberi kesan supaya dia jadi cuka. Kalau dia jadi sendiri dengan masa saja jadi cuka, maka mereka mengatakan cuka ni boleh makan dan halal. Dan dalam Al-Bahar, satu kitab, bahawa majoriti sahabat-sahabat kami berkata tidak boleh menjadi suci walaupun menjadi cuka dengan sendirinya tanpa penawar. Ketahuilah ada tiga pendapat dari para ulama mengenai hukum berubahnya arak menjadi cuka. Yang pertama, jika arak menjadi cuka tanpa disengaja, maka halal. Dan jika menjadi cuka dengan sengaja, maka haram. Yang ini haram walaupun minum. Jadi cuka tu cuka juga, tetapi yang membezakannya adalah apakah kamu yang ubahnya ataupun dia ubah diri, dia berubah sendiri. Jadi kata mereka, kalau dia berubah sendiri halal, kalau kamu yang ubah dia jadi cuka, maka haram. Apa dalilnya? Dalilnya zahir hadis tersebut, jangan buat cuka daripada arak. Jadi maknanya kalau kita tak buat cuka daripada arak, dia jadi sendiri, boleh lah. Satu pendapat yang kuat juga. Yang kedua, diharamkannya secara mutlak, tak ada kecualian. pengecualian kerana setiap cuka yang terbuat mesti daripada alam. Sama ada dia jadi sendiri atau tak jadi sendiri daripada arak, maka semuanya haram. Yang ketiga, cuka itu halal walaupun dia terbuat dari arak, sama ada disengajakan ataupun tidak. Sama ada disengajakan ataupun tidak, akan tetapi pelakunya berdosa jika dia meninggalkannya setelah menjadi arak. Yakni dia dah jadi arak, dia tinggalkan supaya dia jadi cuka. Patutnya bila jadi arak dia kena buang, tapi dia biarkan sampai jadi cuka, maka dia berdosa. Dia terhaka kepada Allah, cacat keadilannya sebab dia simpan arak dalam rumah ataupun dalam kedai. Lantaran dia tidak menumpahkannya ketika dia sesudah menjadi arak kerana hal itu wajib. Bagaimana disebutkan hadis Abu Talha, nanti akan datang hadis Abu Talha. Adapun dalil yang menunjukkan bahawa cuka yang terbuat dari arak itu halal ialah kerana ia adalah cuka baik menurut bahasa maupun pengertian syariat. Ada yang mengatakan jika dimaksudkan membuat cuka yang tidak menjadi arak, lalu dia memeras anggur kemudian mencampurkannya dengan cuka yang sebenarnya sebelum menjadi cuka, maka itu menjadi cuka dan asalnya tidak menjadi arak. Itu pembahasan tentang cuka ni. Dan telah kita terangkan tadi, cuka-cuka arak. Cuka tu tak memabukkan, jadi macam mana kita nak masukkan dia dalam hukum arak? Kita gunakan cuka dalam macam-macam, jeruk dan sebagainya, tak ada apa-apa. Jadi pendapat yang paling kuat wallahu alam di dalam masalah ini adalah pendapat yang ketiga. Yang haram adalah buat cuka daripada arak. Sebab kita tak buang arak tu, tapi kita gunakan dia. Tetapi untuk minum cuka atau gunakan cuka daripada dan tak jadi cuka walaupun daripada arak, maka hukumnya tetap boleh balik pada atas. Kemuka soalan di sini, Kenapa Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah masukkan hadis Anas, hadis cuka ni, dalam bab ini? Apa babnya? Bab menghilangkan najis, izalatun najasah. Apa kena-mengenanya hadis ini dengan menghilangkan najis? Kalau kita tengok sahih ni, tak ada kena-mengena. Apa kena-mengenanya cuka, buat cuka daripada arak dengan hilangkan najis? Dalam hadis ni tak sebut pun najis, tak sebut pun nak hilangkan najis. Ada rahsia ke tak ada rahsia ni? Atau mengenai silap ulama'? Kalau orang tak faham, mungkin kata ulama' ni dah silap ni, masukkan hadis tak ada kena-mengena dalam bab. Patut ni masuk hadis lain lah, bukan hadis ni, dia kata lah. Tapi mereka yang mengkaji mengatakan ini menunjukkan dalamnya fiqh, pemahaman, kefahaman Imam Hafiz bin Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram. Sebab dia balik kepada, dia sedang merujuk kepada asal hukum Arab, yang pada pendapat dia Arab itu asalnya adalah haram kerana najis. Kita nak cerita itu dulu kan. Jadi pada dia arak itu najis, tetapi yang najis ini boleh jadi suci, boleh digunakan, boleh dimanfaatkan apabila ia telah berubah menjadi benda lain. Di sini ia adalah cuka. Jadi artinya kita boleh suci najis itu dengan macam-macam cara. Antaranya cuci dengan air sampai bersih. Sebab antaranya kita tuangkan satu gayung air atau satu mali air bila apa ni najis itu di atas tanah, macam hadis Badwi tadi. Dan juga ada cara lain, iaitu kalau kita ada kulit bangkai, tak payah kita cuci pun boleh. Kita apa? Samakkan dia, kan? Dan kadang-kadang kita perlu cuci lebih dahsyat lagi, lebih keras, seperti jilatan anjing 7 kali, 1 kali dengan tanah. Dan satu lagi cara adalah kita biarkan dia jadi cuka, seperti kes ini. Dan ini dinamakan al-istihalah dalam bahasa Arabnya. Dalam istilahnya adalah istihalah, maknanya berubahnya satu benda yang najis kepada zat yang lain yang telah berubah kan sifat-sifatnya, maka ia telah menghilangkan najis tersebut. Jadi mula-mula dia haram. Dan ikut pendapat mereka ni, ikut jumhur, dia adalah najis. Tapi kalau dia berubah jadi barang lain, dia telah lah, apa dia panggil, larut, setiap halal tu kurang gitulah, larut, berubah terus jadi cuka, jadi apa ke, dah bukan arak lagi, maka hukumnya ia telah jadi tu suci. Dan dalam hal ini ulama memasukkan apa juga lagi, najis kucing, anjing, apa semuanya. Lepas tu awak longgok-longgok kan, banyak-banyak najis anjing, najis kucing. Awak longgokkan satu meter, awak biarkan satu minggu, nanti dia panas. Lepas tu awak terbalik dengan dia, awak bantu 3-4 kali sampai dia hancur semuanya, dia dah tak jadi najis anjing, najis kucing. Dia jadi apa? Baja organik. Tadi dia najis, sekarang dia dah jadi baja. Dan kalau dia masuk ke dalam tanah, lagi dia hilang dia punya sifat-sifat najis tadi. Nampak? Jadi mereka mengatakan kalau demikian, ia bukan najis, sebab tu boleh jual baja organik, tapi tak boleh jual air putih. Ataupun mungkin dia bukan itu, dia macam-macam, dia bangkai lah, dia apa, darah dan sebagainya. Tapi bila dia dah berubah, dah tak jadi lagi darah, dah tak jadi bangkai, dah tak jadi apa, dah hilang terus air dia, zat dia dah hilang, maka ia pun berubah hukumnya daripada najis kepada suci. Jadi inilah salah satu cara mensucikan najis. Dan itu sebab Ibn Hajar Al-Asqalani masukkan hadis ini dalam bab menghilangkan najis. Dalam kes kita ni, dekat Singapura ni, tentang air baru ke apa tu, air baru lah, air new water. Jadi dia dah jadi air baru. Sebelum tu dia air najis, busuk, warna apa semuanya, awak cakap semua dia kat dalam situ. Tapi dia proses, dia istihalah, dia larut, dia panaskan ke apa, dia buat keluar jadi macam gini, lagi bersih daripada awak punya air atau air pahit, ataupun dia dekat air pahit betul lah. Ada tak kita kata, oh ni tetap tak boleh minum, awak tak suci betul-betul, tak letak air dua kola ke apa? Ya, kita kenapa mesti sampai macam gitu? Sekarang dia dah tak ada air je, najisnya telah larut, telah hilang sifatnya kepada sifat yang lain, maka sepatutnya hukumnya lah lain. Dan antara dalil daripada hadis adalah hadis kita yang kita baca tadi, iaitu arak telah berubah jadi cuka, boleh digunakan. Sebab hadis pun dah panjang kan? Jadi demikianlah. Tetapi kita tak boleh, daripada hadis ni kita dapat satu faedah lain, bahawa tak boleh kita gunakan benda yang haram, manfaatkan benda yang haram. Kita pergi kepada hadis berikutnya, hadis 23. Wa'anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an nuhumil humril ahliyah fa innaha rijsun. Muttafaqun alaih. Dan darinya, dari siapa? Anas bin Malik lah. Sebelum tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pada waktu terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah menyerukan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai negeri, kerana sesungguhnya dia itu najis. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih itu disepakati atas, disepakati mengeluarkan hadis ini. Jadi hadis ini sahih. Ia daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, khadam Rasulullah SAW dah terangkan dahulu. Jadi kandungan hadis ini, bahawa pada hari Khaybar, ini pada hari peperangan Khaybar, dan Khaybar yang adalah salah satu tempat di berhampiran dengan Madinah, tak dekat sangatlah, jauh juga. Baik. Tapi antara kawasan di daerah itu, dan Khaybar ini adalah kawasan di mana penghuninya adalah orang-orang ahlul kitab Yahudi. Baik. Jadi apa yang berlaku adalah orang-orang Yahudi di sana telah khianat terhadap Rasulullah SAW dan melanggar perjanjian, sehingga mereka menunjukkan permusuhan mereka bukan dengan hati saja. Dalam hati tak apa, kita boleh apa? Kita boleh sabar lagi. Tapi kalau dah keluar dengan perbuatan, dengan action, habis. Kita dah tak boleh. Dah tak boleh dah. Apa tu? Dia pun kurang, dia pun manusia. Kita mesti sayang manusia, ihsan pada manusia dan sebagainya. Kalau dia dah terang-terang bermusuhan dengan kita, nak gaduh dengan kita, nak bunuh Nabi kita, mana boleh dia? Jadi Nabi SAW pernah ke sana untuk menyelesaikan, dipanggil oleh orang Yahudi untuk menyelesaikan satu masalah tentang nak bayar pampasan kafir. Dia datang dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Khaibar kepada orang Yahudi. Tetapi tengah-tengah duduk itu Nabi SAW minta izin nak keluar daripada rumah tersebut. Konon-konon macam nak pergi qada hajat. Jadi Nabi SAW keluar tak boleh balik. Keluar terus balik Madinah, jauh tu. Yang tinggal kat dalam siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rupa-rupanya Jibril datang bawa wahyu beritahu kepada Rasulullah SAW bahawa kalau kamu tak keluar, kamu akan dibunuh. Kali ini adalah mereka dah standby kat atas tu, kat umum, nak campak batu. Nabi SAW keluar je batu. Dan mereka ada timing dia lah. Jadi Nabi SAW bila dah keluar dulu, tak sempat orang nak lempak. Abu Bakar dekat dalam, Abu Bakar bukan target dia lah. Mereka pun tak adalah jahat sangat. Sampai dah Abu Bakar apa ni, Rasul tak dapat, Abu Bakar pun jadilah. Kalau zaman kita tak ada asal boleh tembak je. Kalau bagaimana pun, itu menunjukkan apa? Bahawa mereka pengkhianat. Mereka berani nak bunuh Rasul SAW. Itu adalah satu perbuatan, action yang lebih lantang daripada percakapan. Walaupun dia tak cakap kita nak perang kamu, walaupun dia tak cakap kita ni bermusuh dengan kamu, bila dia nak buat macam itu, dah cukup. Dah cukup. Siapa yang tahu hubungan antara negeri, kalau belajar sikit tentang apa ni, internal affairs ke external affairs, macam tu lah. Tak semestinya kita cakap, kita tangkap rakyat orang dia, lepas tu kita bunuh dia, dah cukup dah daripada perangan kita, yang main-main. Lagi-lagi kalau dia daripada mana? Daripada embassy. Itu semua tak boleh pegang. Kita tangkap dia, rakyat orang negeri tu dah kira kamu dah istihar perang pada dia. Tapi zaman kita, orang dah attack, dah bom pun. Allah. Dah mati pun. Kita masih diam aja. Jadi di sini, Nabi SAW panggil sahabat, mari kita siap, kita perang Khaibar. Kita perang Khaibar. Dan mereka pun pergi dan alhamdulillah diperoleh oleh Ali radhiyallahu anhu menang. Orang Yahudi dihalau. Dan apa yang berlaku adalah Nabi SAW pada hari tersebut, iaitu tahun 5 Hijrah, Rasulullah SAW telah melarang, iaitu Abu Talha telah melaungkan bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang hayanikum telah melarang kalian an luhumil humuril ahliyah, dari makan daging keledai ahliyah. Dia terjemahkan kat sini negeri. Lepas tu piaraan. Tahu ke piaraan ke apa? Saya pun tak tahu piaraan ke apa. Kalau sultan negeri pun tak kena. Tapi yang saya faham, keledai ni ada dua macam. Satu keledai yang kita tahu keledai lah, donkey lah. Itu duduk kat mana tu? Dia dekat, dia jadi tunggangan kita apa semua ni. Kadang-kadang degil, selalu degil. Jadi kalau nak jalan, dia jalan. Dia tak nak jalan, awak buat apa pun awak tak habis hari ni. Sebab lah macam mana. Dan lagi satu jenis keledai, keledai yang warna hitam putih, itu keledai juga, namanya Khimarul Wahsyi. Itu pun keledai. Jadi yang dilarang kat sini keledai yang mana satu? Zebra tu ataupun donkey. Donkey. sebab dia duduk kat kat dalam, so dia tak liar. Jangan yang akan keledai ada liar-liar macam kuda, tak ada eh. Yang kat luar tu semua ya, yang hitam putih. Jadi yang masuk kat sini semua keledai, selain daripada Ibrah. Itu keledai dalam negeri ahliyah. Sama ada kita pelihara dia, kita buat lebat dengan kandang untuk dia, ataupun dia jalan sendiri, sama tu. Yang itu diharamkan, dagingnya diharamkan. Kemudian Nabi SAW jelaskan kenapa. Fa'innaha rijsun, maka kerana sesungguhnya dia nak najis. Rijs maknanya najis, kotor, jijik. Jadi apa fa'ilah daripada hadis ini? Bahawa haram makan daging keledai. Keledai lah. Sebab kalau zebra kita tak panggil keledai kan, kita panggil apa? Zebra. Tapi dalam bahasa Arab dia tetap keledai, tapi keledai, keledai liar. Baik. Adakah maksud di sini dagingnya saja yang tak boleh kita makan? Haa, tu ni. Tapi bulunya ataupun kulitnya atau apa semuanya. Jadi sama juga seperti hadis-hadis lain, bila disebutkan sesuatu hukum dan dikaitkan dengan satu sifat daripada sifat-sifatnya yang banyak, dan dikaitkan sifat tersebut kerana itulah yang selalu, yang biasa, maka ia tidak boleh menjadi satu perkhususan. Hanya itu saja yang diharamkan. Contohnya macam ni, diharamkan kamu daripada daging-daging keledai. Betul? Daging hanya satu daripada sifat-sifat lain yang ada pada keledai. Dia ada telinga, dia ada tanduk, ekor, apa, kaki dan sebagainya. Tapi dia sebut punya daging, ada hati, ada limpa, ada darah. Disebut dikaitkan pengharaman itu dengan satu sifat, tetapi disebutkan sifat tersebut makhrajal ghalib, kerana itulah yang biasanya, bukan kerana itu saja. Jadi kalau kita dapat faham itu, maka ia tidak menafikan bahawa bahagian-bahagian lain tidak haram. Bukan maknanya boleh makan lain-lain barang dari lain-lain sifat, lain-lain anggota daripada keledai tersebut. Faham eh? Jadi semua kelihatan tak boleh. Ini telah kita terangkan, macam diharamkan daging babi, orang kata daging dia tak boleh, yang lain semua boleh. Maka pula tentu. Jadi tak ada mafhum mukhalafah atau bila satu keluar makhrajul ghalib. Baik, ini telah kita terangkan. Jadi semua yang anggota ataupun seluruh keledai itu haram. Kemudian dijelaskan kenapa dia haram, sebab dia najis. Dan ini satu perkara yang amat pelik. Sebab sebelum peperangan Khaibar, kalau dia tahun kelima, maknanya lebih kurang 18 tahun sahabat-sahabat makan daging keledai. Tapi bila, dan dia adalah halal tayyib, halal dan bersih. Tapi pada tahun kelima dalam peperangan Khaibar, dia dah jadi haram jijik khabis. Tengok boleh berubah. Yang menentukan siapa? Syariat. Benda dia sama ke lain? Keledai itu keledai itu juga, tetapi ia telah menjadi haram. Jadi dengan ini fahamlah kita bahawa benda itu najis atau tak najis ditentukan oleh apa? Oleh dalil, bukan dengan akal semata-mata eh? Baik, jadi itu setakat ini yang kita dapat daripada hadis. Hadis ini insyaAllah kita akan sambung pembahasan. Ada lagi 1-2 minit lagi. Nah, dan kalau kita baca sikit, hadis ini mempunyai sebab eh? Iaitu di dalam Sahih Al-Bukhari, kalau kita baca dalam kitab, bahawa seseorang mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, keledai telah dimakan. Orang-orang makan keledai. Kemudian datang pula orang lain dan berkata kepada Nabi SAW, keledai telah dimakan. Datang lagi yang lain lalu berkata, keledai telah musnah, yang ini telah dimakan. maka Rasulullah SAW memerintahkan seseorang agar menyerukan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai negeri. Yakni keledai, keledai apa ni, dalam keledai jasa, keledai jinak, kerana sesungguhnya dia itu najis. Maka panci-panci pun dibalikkan, iaitu periuk-periuk yang ada keledai, daging keledai yang orang makan ni, dibalikkan. Bila dah diterbalikkan, apa yang ada kat dalam keledai, sup keledai, apa semuanya, semua dah tumpah dalam keadaan sedang mendidih dengan daging. Mereka sedang masak daging keledai, mereka buang. Dengar Nabi SAW cakap je, ataupun messenger Nabi SAW cakap je, mereka pun dah buang. Demikianlah taatnya para sahabat, cepatnya mereka melaksanakan perintah. Jadi itu asal usulnya hadis ini. InsyaAllah kita apa ni, sambung pembahasan hadis ini. Lepas isyak nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.